Terus renjang-renjang panitia, tukang tendo, tukang panggung, tukang noto kembang, tukang noto kursi, tukang noto mejo, tukang son, wabil khusus ibu-ibu, tukang ngomong. Kayak kok arepe ngaji malah jajane metu iki kepiye? Nak ngaji kudune ana wong wirawiri. Mereka mawon. Mereka pun rampung. Nika wau arep ngaji napa ndelok kampanye nggih. Panitia bathike durung lunas. Oh ampun. Alhamdulillah rabbil alamin. Wonten siang menjelang sore. Ngono kae sing numpaki wong apa demit ngono kae. Kula panjenengan saged sesarengan nderek pengajian wonten halaman masjid. Masjid apa iki? Abdul Qahar. Oh, Baitul Qahar. Kula yakin kula panjenengan sami ingkang ngumpul teng mriki insyaallah kepetang tiang ingkang sae. Sae napa awon? Sae. Awon napa sae? Sae. Kaya budalan jenazah. Wong sing apik niku ciri-cirine wong sing duwe ati sing apik. Ati sing apik niku tandane ati sing seneng perkara sing apik tur gelem nglakoni perkara sing apik. Ati sing apik dipun wastani ati waras. Sak wangsule wong elek niku atine elek. Tondo-tondo ati sing elek, ati sing ra seneng perkara apik, senengane nglakoni perkara sing elek. Lah ati apik niku dipun wastani ati waras, ati elek niku dipun wastani ati loro. Kula tak takon, bapak ibu mriki kinten-kinten atine waras napa loro? Waras napa loro? Kula wingi ketemu wong edan kula takoni jawabane nggih waras. Dadi wong edan niku ngakune nggih waras. Kula niku lak nate Pak pengajian teng mriki Rumah Sakit Jiwa Magelang. Sebelah pundi niku nggih berarti? Oh, mriko Pak. Nggih. Kula sing ngaji sinten? Dokter, pegawai termasuk pasien Rumah Sakit Jiwa sing meh mari. Sing nabuh musik ya pasien Rumah Sakit Jiwa sing meh mari. Iki mari apa durung iki? Rada rampung pengajian kula tanglet kali dokter. Pak dokter kula badhe tanglet. Napa Gus? Wong edan nika fisike sehat napa mboten? Sehat. Lah sing lara napane? Sing lara niku namung pikirane lan perasaane. Fisike sehat, sehat. Buktine napa dokter? Gus Miftah mangpirsani wong edan sing ning pinggir dalan. Senajan to kudanan yo ora tau pilek. Bukti ini orang tahu tuku obat flu. Enten mboten wong edan tumbas obat nika. Senajan to turu ning pinggir dalan orang nganggo selimut, orang kemulan, ya ora masuk angin. Bukti ini orang tahu njaluk kerokan. Orang ana wong kentir aku dikeroki ya. Mangan sego bosok wetenge ya ora mules. Soalnya napa? Wong edan niku orang duwe pikiran, orang duwe perasaan. Mila fisiki sehat. Sebab napa? Penyakit niku asale saking pikiran lan ati. Mila wong edan niku malah sehat. Mila yen bapak ibu mriki, kampung napa niki namine? Marongan. Bapak ibu Marongan kok pengin sehat terus gampang. Mang dadi wong edan. Merga jenengan tindak mriki fisike sehat, atine nggih sehat, berarti jenengan mboten edan. Mung lak atine jenengan waras napa lara niku kula tasik curiga, ajeng kula tes. Ati sing apik, sing seneng perkara sing apik, nyaman nglakoni sing apik. Bu, kula tak tanglet. Salat niku sae napa awon? Sae. Yen pas salat niku jenengan pengen cepet-cepet rampung apa pengen sing suwe? Cepet-cepet rampung. Berarti atimu lara. Bapak nyuwun sewu. Khotbah Jumat niku sae napa awon? Sae. Yen jenengan ngrungokke khotbah Jumat teng Baitul Qohar niku biasane ngrungokke tenanan napa turu? Turu. Ana khotbah Jumat ditinggal turu berarti sing turu atine lara. Rupamu. Bu. Bu. Basa kali bojone niku sae napa awon? Jenengan kali bojone basa napa mboten? Karo bojone ora basa berarti atine. Lah wong niku aneh kok. Karo bojone ora basa. Mbahasan karo bakul bakso. Basa. Kula lak gumun. Karo bojone ora basa karo bakul bakso kok basa? Pertanyaan kula, gek jenengan diwenehi apa karo bakul bakso? Bakso. Apa baksone bojomu kurang gede? Kok malah bapake ondol-ondol iki napa jenengan? Niki kata wong atine lara. Diundang pengajian ra gelem mangkat, kakean alasan, kakean sambat. Ning lak tanggane nanggap jatilan. Enten mboten teng mriki jatilan. Ora usah diundang, mung krungu gamelane ditabuh, mangkat. Sehat mbahmu kuwi sehat. Diundang pengajian ra gelem mangkat. Jatilan ora diundang mangkat. Kula lak gumun, kamangka jatilan niku lak ngundang demit. Kok sing teko wong marungan. Berarti wong marungan kaya para demit rahimakumullah. Tegese napa? Wong Indonesia niku atine kathah sing lara. Luwih seneng lakoni perkara maksiat tinimbang perkara sing becik. Mila kala wingi kula diundang pengajian kali kanca-kanca pejabat teng Jakarta, kula matur. Matur napa, Pak? Indonesia iki kabeh lara. Presidene atine lara. Menterine lara, DPR-e lara. Lah kok presiden lara pripun, Gus? Lah pripun? Pak Jokowi niku nembe 9 bulan dadi presiden, semuanya sudah mengalami peningkatan. BBM meningkat. Listrik meningkat. Beras meningkat. Plastik pisan. Enten mboten sing mudhun? Enten napa katok? Niki pemerintah lah, pemerintah paling dagel sak donya niki. Lah pripun? Awal pelantikan menteri, ana menteri sing duwe usul. Menteri dalam negeri. Napa usulane? Kolom agama dalam KTP mau dihapus. Niku bar dilantik dadi menteri niku usulane ngoten niku, Pak. Kolom agama dalam KTP mau dihapus. Jenengan setuju napa mboten? Mboten. Wong Islam je bangga nama Ponidi, agama Islam bangga. Kan ngono jenenge. Awakmu jenenge sapa, Kang? Muhammad Subianto. SBY. Oh. SBY susah banget loh ye. Muhammad SBY agama Islam bangga no. Identitas sih. Malah kok iso-isone ajeng dihapus. Ngawur niku menteri nih. Jenengan niku ajeng tindak haji utawa umroh pertama kali sing didelok niku KTP nih. Islam apa ora? Yen mboten Islam ora iso. Soale apa nduk? Mekah Madinah niku dipun wastani Al-Haramaini As-Syarifaini. Dua tanah haram yang mulia. Kenapa Mekah Madinah niku dipun wastani tanah haram? Mergo Mekah Madinah niku haram dileboni wong di luar Islam. Mila Mekah Madinah niku ora ana wong Kristen, ora ana wong Buddha, ora ana wong Hindu. Lan jenengan tindak mereka sarate KTP ini Islam. Lak KTP ini Islame dihapus, niku lak ora ana tandane. Mila kula ora setuju. Kalau agama dalam KTP dihapus, kula ora setuju, tapi umpama sing dihapus niku kolom kawin atau belum kawin, kula setuju. Bapak-bapak setuju? Subhanallah. Ibu-ibu setuju? Kalau kita ibu-ibu ini lah ngomong poligami rada sensitif. Bojo kula niku gelem dimadu. Ning syaratnya siji. Kula takoni, "Bun, awakmu gelem tak madu apa ora?" "Purun, Mbah. Syaratnya setunggal apa? Asalkan Abah purun diracun." Lah berarti ngenteni aku modar ya aku. Anak kula Jumatan ning masjid. Mulih tak takoni. "Li, ngrungokke khotbah Jumat ra?" "Nggih, mireng ke, Mbah." Isine bab apa? Bab hormat kali wong tua. Sing kudu dihormati jarene sapa? Setunggal ibu nomor loro, ibu nomor telu, ibu nomor papat, bapak. Bapake piro le? Setunggal ibuke 3. Berarti bapak siji, ibuke 3. Ah. Kono mulih ngomongo ibumu. Dugi dalem bojo kula nembe rajang-rajang terong ajeng masak. "Bun, jarene Pak Kiai ning masjid wau niku bapak siji ibu tiga. Kok kula ora? Kok kula mboten?" Bojo kula dengan santainya jawabin apa? "Dik, ini namanya apa? Terong. Jumlahnya berapa? 1. Kalau terong 1 pengen dimakan orang 3 caranya gimana, Dik?" "Ya dipotong-potong, Bun." "Kono ngomong bapakmu." Rasidah. Apa yang bisa njarem nih? Peng telu. Akhirnya wis ra sido wae aku. "Bu. Bu. Jenengan ngersake surga napa mboten?" "Nggih, ta. Sing paling cepet niku salah sijine lak jenengan ikhlas di madu." "Tenan, apa meneh iki seragame ungu warna janda?" "Ya Allah." Kolom agama jeng dihapus. Sing lucu meneh wingi nika. "Monggo ingkang ngersake gundur-gundur mawon rapa apa?" "Oh, ngelungguh mriki kula pikir aja gundur. Kok ketoke sililiten bar mangan wae." Oh, mangan tempe kok nyililit. Baru-baru ini niki nunjukke negarane lara niki lho. Kula aturke jenengan. Wakil Presiden Yusuf Kalla. Kula niku lak ngomong tok leh, arepe ngomong napa kek ra urusan, sing penting bener. Teng Makassar ngendikake bilih tarhim menjelang adzan. Pembacaan Al-Qur'an menjelang adzan niku mbrebeki kuping. Wiki kok wakil presiden kok ya pekok men aku. Ora waras kupingin niku Pak. Gegek kopoken barang niku malah. Lah wong Islam krungu ayat Quran diwaca kok kupinge lara niku lak ora waras. Malah kala wingi kejadian teng Papua. Masjid dibakar. Yusuf Kalla niku ora kok ndang ngusut sing bakar sapa, malah nyalahke speaker. Jarene masjidnya dibakar gara-gara speaker. Basan didelok kalau polisi teng mriko ternyata pun mboten enten speaker. Mila kula matur, sesuk Pak Yusuf kalah nika lak mati ra usah diumumke ning speaker. Wong karo speaker wong Islam kok sing ra umum. Lak Subianto sapa jemu? Lak SBY, sesuk tak umumke kowe wis. Apa saiki arep mati dhisik tak umumke wis. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia dengan kejat-kejat Muhammad SBY. Oh. Nanti wae Mas SBY. Mati niku syaratnya ra kudu tuwa, mati niku syaratnya ra kudu lara. Mas SBY umure pinten? Luwih tuwa jenengan tinimbang kula. Dadi senajan to jenengan luwih tuwa tinimbang kula, kula luwih enom tinimbang jenengan. Bisa jadi sing mati jenengan riyen. Mati niku syaratnya ana telu. Rahasiane ana telu. Siji rahasia waktu, loro rahasia cara, telu rahasia tempat. Waktune awan bengi esuk sore ya ora ana sing ngerti, wong bengi mati nggih pantes awan pantes sore pantes esuk pantes. Rahasia cara ana nembe jadi MC moro-moro mati ya ana. Nembe udut mati ya ana. Kelelekan rokok umpama. Nembe ngaos urip, oke. Nunggu sound system mati ana kesetrum umpamane ngene. Nomor 3 rahasia tempat. Ora mesti SBY niku wong Marungan matine mesti teng Marungan. Bisa